teko. Sing gak teko bapake sing nyawer 15 juta. Pak sinten to? Tanpa nama yo. Bapak sinten yang mau ibu? Pak Puji? Pak Kardi? Kardi. Engkang mudi to piantone ben garo lho, jajan ganteng apa ora? Ilang, ilang temu di. Wes ilang. Leres lagunipun iki nggih Pak nggih. Nggih, oke. Janjane kowe ning ngendi? Kelakatmu sajak nyupriani. Atiku sujono. Kowe kencan karo wanita liya. Yo separo no? Separo. Pak Kardi, Pak Kardi to, Mas? Kardi. Kardi lah kowe ngerti-ngerti yo. Kardi Mekardi siji, Mekar gedhi. Jan-jane kowe ning terima kasih luar biasa.